Kita baru berjumpa. Bintang.

Hati ini. Bila akhirnya kau mengkhianati. mimpi-mimpi kita. Dan hampir tak percaya semuanya telah usai. Jangan sayang padamu. Jangan padaku. Untuk apa aku di sini kalau sudah tak kau dengar lagi? Lebih baik kata orang yang selalu engkau dengar. Aku di sini.